الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أساتذة الكرام، para أستاذ، para أستاذة، para staff STI Tanjung Bunaya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qawlus Sadid di Maqasidit Tauhid. Karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala, yang merupakan syarah dari kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada bab yang baru. Kalau di kitab halaman 17, kalau di PDF halaman 18, yaitu bab bayan wa fadli tauhidi wa man yukaffiru min adh-dhunub, bab keutamaan dari tauhid dan bahwasanya tauhid akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi bab tentang keutamaan tauhid. Dan di antara keutamaan tauhid adalah tauhid akan menghapuskan dosa-dosa. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil-dalil. Yang pertama, firman Allah Ta'ala. Wa qawlullahi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka lah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-An'am ayat 82. Maka ayat ini bicara tentang keutamaan tauhid. Bahwasanya orang yang bertauhid dia akan mendapatkan keamanan, baik keamanan di dunia maupun keamanan di akhirat. Dan orang yang bertauhid juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sebuah kisah yang menarik terkait dengan ayat ini. Ketika Rasulullah SAW sampaikan ayat ini kepada para sahabat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Perhatikan dalam ayat ini menggunakan kata-kata zulmun, lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Maka para sahabat ketika mendengar ayat ini langsung bergetar, langsung takut, langsung gemeteran, langsung resah gitu ya. Ya, kalau para sahabat kalau dengar ayat Quran itu diperhatikan, direnungkan dalam-dalam. Kalau ayatnya bicara tentang kabar gembira, mereka merasa gembira. Kalau ayatnya bicara tentang ancaman, mereka takut. Itu para sahabat. Ya, jadi mereka benar-benar memperhatikan kalau dibacakan ayat Quran. Ya, tidak sebagaimana kita ya. Kita dengar ayat Quran ya datar-datar aja gitu ya. Dan juga kita enggak paham maknanya. Boro-boro kita mau tersentuh, ya mau terharu, mau senang, mau sedih, mau takut. Lah orang paham aja enggak, ya gimana kita mau merenungkan. Nah, jadi para sahabat ketika mendengar ayat ini, walamnya lebih su imanahum bidzulmin, orang yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Qulna ya Rasulullah, ayuna lam yadzlim nafsahu, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Semua orang menzalimi diri sendiri ya Rasulullah, semua orang berbuat dosa. Karena berbuat dosa itu menzalimi diri sendiri ya. Berbohong, kemudian mencela orang, ghibah, kemudian zalim sama istri, zalim sama anak, lihat aurat, mendengar musik. Ini kan dosa-dosa yang mungkin kita tiap hari lakukan. Maka para sahabat ketika mendengar ayat ini, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang gak berbuat dosa? Semua orang berbuat dosa. Apakah kami semua akan terhalang dari keamanan? Apakah kami semua akan terhalang dari petunjuk yang Rasulullah? Kami takut. Kira-kira demikian maknanya. Jadi para sahabat langsung connect ya. Ketika dengar ayat langsung connect. Maka qala laisa kama taqulun. Maka Rasulullah jelaskan. Bukan sebagaimana yang kalian katakan tadi ayat ini. Lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Maksudnya lam yalbasu imanahum bidzulmin, maksudnya bisyirkin. Tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Jadi zulmun di sini artinya syirik. Awalam tasma'u ila qawli Luqmana libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Nabi, apakah kalian tidak dengar perkataan Luqmanul Hakim pada anaknya ketika Luqman mengatakan, wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi tafsirkan ayat ini. Ini ayat bicara tentang kesyirikan. Zulmun sini ada kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain. Ketika surat Luqman itu ya. Ketika Luqman mengatakan, La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan berbuat syirik kepada Allah karena syirik itu kezaliman. Syirik itu kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar. Maka kalau kita paham ini, kita bisa memaknai dengan benar ya. Bahwasanya orang yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan, maka Allah janjikan keamanan buat mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Maka di antara faedah dari ayat ini adalah bahwasanya hendaknya kita memulai dakwah dengan tauhid. Mulai dakwah dengan masalah akidah. Karena orang yang sudah paham tauhid, paham akidah yang benar, dia akan mudah diberi petunjuk. Ini keutamaan tauhid. Orang kalau sudah paham wajibnya taat kepada dalil, bahwasanya Al-Qur'an ini kalamullah. Ini firman Allah. Hadis ini sabda Rasulullah SAW. Dan Al-Quran dan hadis pasti benar. Gak mungkin keliru. Al-Quran dan hadis harus didahulukan daripada perkataan orang lain, perkataan manusia, daripada opini pribadi. Dan semua dalam masalah agama harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Orang yang sudah paham ini, gampang dikasih tahu. Ya, ya kalau misalnya orang kampung, sudah paham tentang hal-hal tadi, ya, wajibnya kita menyembah Allah semata, wajibnya untuk taat kepada Rasulullah, wajibnya berdalil dengan Quran Sunnah, maka gampang kasih tahu, Pak, jangan lakukan ini, Pak, Bu, ini bid'ah, Pak, ini nggak boleh, gampang kasih tahunya. Tadi kata Allah, wahum muhtadun, mereka dapat petunjuk kalau mereka sudah benar akidahnya, sudah benar imannya. Jadi utamakanlah dakwah tauhid. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil yang kedua, yaitu dalil dari hadis. Wan Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dia lah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersyahadat bahwasanya hamba Allah dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya, bukan Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan, ya Allah perintahkan kepada Maryam. Isa adalah kalimat Allah, artinya Isa diciptakan oleh kalimat Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, tafsir Katsir, tafsir At-Tabari. Ini kan kutipan dari Al-Qur'an ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kutipan Al-Qur'an dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, maksudnya adalah Nabi Isa diciptakan dengan kalimat Allah kun. Karena Allah idza arada syai'an maka faqala kun fayakun. Kalau Allah ingin melakukan sesuatu, Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah. Demikian juga ketika Allah ingin menciptakan Nabi Isa, maka Allah ciptakan kun. Ya Allah ucapkan kun. Sehingga jadilah Nabi Isa yang lahir tanpa adanya ayah. Hanya ada ibu. Maka Allah sebutkan, kok bisa Nabi Isa lahir tanpa ayah? Karena Allah ciptakan dengan kalimatnya, kalimat kun. Oleh karena itu Nabi Isa diciptakan, oleh karena Nabi Isa disebut dengan kalimatullah. Bukan berarti selain Nabi Isa diciptakannya bukan dengan kalimat Allah ya, semuanya diciptakan dengan kalimat Allah, termasuk kita juga. Namun kenapa Nabi Isa yang sendiri yang disebutkan, ini bentuk pemuliaan pada beliau. Wa ruhun minhu, dan Nabi Isa juga diciptakan dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita juga. Ya, ruh yang ada dalam diri kita juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya Nabi Isa yang disebutkan, yang digaris bawahi? Ini bentuk pemuliaan kepada beliau. Wal jannata haqqun, dan bahwasanya surga itu benar. Wan nar haqqun, dan neraka itu benar. Maka orang yang meyakini ini semua, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amali. Maka pasti Allah akan masukkan ke surga sesuai dengan amalannya. Akhrajahu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini bicara tentang keutamaan tauhid. Orang yang mati dan karena bertauhid, dia meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang hak, dan meyakini maksudnya Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah, dia tidak menyembah Nabi Isa, dia meyakini adanya surga, adanya neraka, maka ini orang yang tauhidnya benar, yang akidahnya benar. Maka keutamanya adalah orang yang seperti ini akan Allah masukkan ke surga. Pasti dia tidak akan kekal di neraka. Andaikan dia masuk neraka, maka dia tidak akan kekal di neraka. Pasti tetap akan, akhirnya Allah akan masukkan ke surga. Ini keutamaan orang yang mati dan kadang bertauhid. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang perlu kita pelajari tidak hanya masalah tauhid. Tidak hanya masalah tauhid, tapi juga masalah akidah yang benar. Karena terkadang tauhid dan akidah ini sama, istilah yang sama. Terkadang tauhid maknanya akidah, akidah artinya tauhid. Namun terkadang juga kalau ulama menyebut akidah dan tauhid itu maksudnya beda. Tauhid itu bicara masalah tauhid terkait dengan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asmaul husna. Adapun akidah lebih luas lagi. Contohnya di sini disebutkan tentang akidah tentang surga. Akidah tentang surga, akidah tentang neraka. Nah, ini akidah. Ini bab akidah. Jadi tidak sekedar kita membahas, mempelajari tentang bahwasanya Allah itu Esa, Allah itu satu-satunya sesembahan, satu-satunya pencipta, tidak hanya itu yang kita pelajari, namun kita juga harusnya semangat, hendaknya semangat belajar bab akidah secara umum. Ya. Bagaimana akidah Ahlussunnah tentang Al-Qur'an? Bagaimana akidah Ahlussunnah tentang tentang alam kubur? Bagaimana akidah Ahlussunnah tentang bid'ah? Bagaimana akidah Ahlussunnah tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat? Bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat dan seterusnya? Karena dalam hadis ini tidak hanya disebutkan masalah tauhid. radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia ucapkan perkataan la ilaha illallah dia bertaghi bidzalika wajhallah, dengan ikhlas mengharap wajah Allah semata. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Saya juga sebutkan sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka di antara keutamaan tauhid adalah Allah akan haramkan neraka untuk orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Allah haramkan neraka. Berarti ada rinciannya dari Syekh Sa'di nanti. Orang yang mati dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah yang murni, tidak terkotori, tidak batal kalimat la ilaha illallahnya, dan dia ucapkan la ilaha illallah itu ikhlas mengharap wajah Allah, maka Allah akan haramkan neraka untuk dia. Artinya dia masuk surga. Dan sedikit faedah dari hadis ini, yang dimaksud dengan mengharap wajah Allah mengharap masuk surga, mengharap melihat wajah Allah, artinya mengharap masuk surga. Karena sudah pernah kita jelaskan bahwasanya nikmat penduduk surga yang paling besar adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini mana yang pertama? Mana yang kedua? Mengharap wajah Allah artinya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharap wajah Allah artinya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kalau kita memaknai mengharap wajah Allah, artinya mengharap ridha Allah, apakah ini bukan takwil? Wajah kok diterjemahkan, diartikan ridha? Makanya bukan takwil, jawabannya bukan. Mengharap ridha Allah, ini merupakan, mengharap wajah Allah diterjemahkan atau dimaknai mengharap ridha Allah, ini namanya tafsir. At-tafsir bil muqtada atau metode iltizam. Ada tiga metode dalam memaknai nas, ada mutabaqah, ada iltizam, ada tadammun. Ini mungkin kita bahas di lain waktu ya masalah ini. At-tafsir bil muqtada atau metode iltizam ini maksudnya menafsirkan dengan hal yang menjadi konsekuensi dari makna nas, makna ayat atau makna hadis. Orang yang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya Allah meridhai dia. Ingat. Orang yang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, dia kan masuk surga. Orang yang masuk surga pasti orang yang Allah ridhai. Berarti memaknai mengharap wajah Allah dengan mengharap ridha Allah ini tidak keliru. Tentunya dengan syarat orang yang memaknainya, orang yang mengatakannya tidak menafikan Allah punya wajah. Tidak menafikan sifat wajah. Ya, jadi kalau ada yang enggak paham silakan nanti tanya di sesi tanya jawab ya. Jadi mengharap wajah Allah maknanya dua, mengharap untuk melihat wajah Allah atau mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Nabi Musa mengatakan, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tentunya Rasulullah tidak pernah ketemu dengan Nabi Musa. Namun ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Ya Allah, ajarkanlah aku sesuatu yang bisa aku gunakan untuk berzikir padamu dan bisa aku gunakan untuk berdoa kepadamu. Artinya Nabi Musa minta diajari zikir atau doa. Qala Allah taala berfirman, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Maka Allah katakan, wahai Musa, ucapkan saja la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, semua hambamu sudah mengatakan itu. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin. Wa la ilaha illallah fi kifatin. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, wahai Musa, andaikan langit-langit yang tujuh dan semua penduduknya selain aku, kata Allah. Karena Allah ada di langit juga. Jadi kalau penduduk langit berarti termasuk Allah. Namun Allah sendiri sebutkan, wa amiruhunna ghairi, dan semua penduduk langit selain aku. Wal ardina sab'ah, dan bumi yang tujuh. Fikifatin, semuanya ditaruh di satu sisi timbangan. Nah, timbangan itu ada dua sisi. Ada dua lempengan. Jadi langit yang tujuh, bumi yang tujuh, semuanya, dan penduduknya, ya, penduduk bumi dan penduduk langit, semuanya ditaruh di satu lempengan. Wa la ilaha illallah, dan la ilaha illallah ditaruh di lempengan yang satunya lagi. Kata Allah, ma lasbihinna la ilaha illallah. Maka akan sungguh lebih berat ucapan la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wassahahahu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Al Hakim, dan disahihkan oleh Al Hakim. Dan di sini disebutkan, hadis ini didhaifkan oleh Al-Syalbani dalam Kalimat Al-Ikhlas. Di kitab disebutkan hadis ini dhaif. Ibn Hibban punya kitab Sahih Ibn Hibban. Jadi Ibn Hibban mengklaim semua hadis dalam Sahih Ibn Hibban itu sahih. Namun ternyata dicek oleh para ulama tidak selalu demikian. Ternyata tidak semuanya sahih. Demikian juga hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim, maka tidak semuanya sahih. Ya. Karena Al-Hakim kan punya kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak artinya penambahan. Ingin menambahkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Jadi menurut Al-Hakim, hadis-hadis dalam Bukhari Muslim itu masih kurang. Yang harusnya dimasukkan, ada yang belum dimasukkan. Makanya Al-Hakim bikin kitab Al-Mustadrak. Karya Al-Hakim tadi. Nah, ternyata tidak sebagaimana diklaim oleh Al-Hakim. Tidak semua hadis dalam Al-Mustadrak itu sahih. Bahkan ada hadis lemah. Bahkan ada hadis yang dhaif jiddan. Bahkan ada hadis yang maudhu. Jadi sangat-sangat keliru kalau dikatakan, wah ini harusnya masuk Sahih Bukhari Muslim. Makanya Alim Al-Dhahabi, beliau menelaah Mustadrak Al-Hakim. Biasanya kalau kita bicara tentang hadis Al-Hakim, yang kita tunggu adalah gimana komentar Al-Dhahabi. Karena Al-Dhahabi sudah menelaah semua hadis-hadisnya. Kalau hadisnya disahihkan oleh Al-Dhahabi, maka itu sahih. Tapi kalau tidak, maka biasanya tidak sahih. Jadi ala kulli hal, hadis ini hadis yang dhaif. Namun secara makna hadisnya maknanya benar. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu berat di timbangan amalan. Sebagaimana dalam hadis bitaqah. Ya, dalam hadis bitaqah. Ya, hadis di toko mungkin nanti di bab selanjutnya akan disebutkan. Ya. Di mana hadis di toko itu disebutkan di sana orang yang punya dosa 99 lembaran catatan dosa ditaruh di satu timbangan, satu sisi timbangan, kemudian la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lain, ternyata lebih berat la ilaha illallah. Menunjukkan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan masih punya la ilaha illallah, masih bertauhid, maka ini bisa bisa jadi lebih berat dari semua dosa-dosanya. Ini keutamaan tauhid. Dan juga dari hadis ini kita dapati faedah bahwasanya langit itu 7 dan bumi juga 7. Karena kata Allah tadi, lau anna samawati sab'a, andaikan langit yang 7. Wal ardina sab'a, dan bumi yang 7. Jadi langit itu 7, bumi 7. Kalau langit yang 7 itu disebutkan dalam hadis, nanti juga akan disebutkan dalam kitab tauhid ini. Nah, rincian-rinciannya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, kemudian nanti jarak antar langit, kemudian di atas langit ada apa, di atasnya itu ada apa,